يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ini merupakan penjelas yang menjelaskan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan bentuk arahan bagi setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan, karena sesungguhnya diri manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan atau ada tujuannya dalam bentuk rupa yaitu ibadah hanya kepadanya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin. Al-jinna fahum alamun min alamil ghaib. Jin ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang menetap dalam satu alam, yang alam tersebut masuk dalam kategori alam ghaib. Nu'minu bihim, kita beriman kepada yang demikian ini, beriman tentang keberadaan adanya jin. Walakinnana la narahum, meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Walidzalika summu bil jin, yang demikian ini mereka dikatakan sebagai jin. Minal istinan wa huwal istitar, yaitu dari kata al istinan yang artinya adalah tersembunyi, tertutup. Maka wa yuqalu al-janin fil batni, dikatakan janin di dalam perut. Limadha summiya janinan, mengapa disebut dengan janin? Li'annahu mustatirun, karena sungguhnya janin itu di tempat yang tersembunyi, tertutup. Fal jin, maka dikatakan jin, summu jinnan, li'annahum mustatirun an absarina la narahum. Maka disebutkan jin karena mereka adalah makhluk yang tersembunyi, tertutup, terhijab, kita tidak bisa melihatnya, tertutup dari pandangan kita, kita tidak bisa melihat mereka. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-27, innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian, jin dan para pengikutnya bisa melihat kalian dari satu tempat, dan kalian tidak bisa melihat mereka. Kenapa demikian? Karena mereka berada di alam gaib. Ini tentang al-jin. Dan di kalangan jin ada di antara mereka yang soleh, ada juga di antara mereka yang kebalikannya. Wal imanu bihim wajibun, mengimani tentang keberadaan jin ini adalah sesuatu yang wajib. Wa man jahada wujud al-jin fahuwa kafir, barang siapa yang mengingkari, menentang tentang adanya jin, tentang keberadaan jin, maka ia kafir. Kenapa demikian? Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulih wa ijma'il ummah ala wujudil jin. Karena sesungguhnya orang yang mengingkari, menentang tentang keberadaan jin, mereka telah mendustakan, dusta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ijma' umat tentang keberadaan jin ini. Jadi bagi orang-orang yang beriman, mereka mengimani tentang keberadaan jin ini. Berbeda dengan orang-orang yang hanya mengandalkan kepada pikirannya, dan pikiran itu pun tidak disandarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang tentang keberadaan jin. Dalam terminologi bahasa orang-orang yang mengingkari jin, alasan mereka karena sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh indera dan sesuatu yang tidak bisa ditempuh dengan cara-cara istilah bahasa orang kampus, eksperimental. Tidak bisa dilakukan uji coba karena sifatnya yang gaib itu tadi. Sehingga kemudian banyak di antara mereka yang terjatuh kepada keyakinan bahwasanya jin itu tidak ada. Karena mereka berpatokan bahwasanya sesuatu yang ada itu, kalau sesuatu yang ada itu bila mana bisa dirasakan oleh indera atau bisa diteliti dengan bentuk-bentuk penelitian dengan standar yang mereka tentukan. Maka tidak demikian bagi orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata itu ternyata ada di sekitar kita. Contohnya adalah ruh. Ruh yang ada pada diri manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera. Apakah kemudian sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera itu lantas itu berarti tidak ada? Maka ruh itulah yang menggerakkan seseorang sehingga orang itu kemudian bisa bergerak. Demikian juga akal manusia tidak nampak, namun keberadaannya bisa dirasakan. Alhasil, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak bisa dilihat itu bukan berarti lantas ditiadakan. Itu berarti lantas dikatakan tidak ada. Maka jika ketentuannya seperti itu, akan banyak dan banyak sekali sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Inilah tentang jin. Qala wa ammal insa, adapun al insa manusia, maksudnya adalah Bani Adam. Karena sesungguhnya mereka itu disebut al-insa minal istinas, yang maknanya adalah jinak, lembut. Li'annahum ya'nasu ba'dahum bi'ba'din, karena sesungguhnya manusia satu dengan lainnya, mereka itu lembut, jinak. Meskipun kata-kata jinak biasanya diterapkan kepada binatang, tetapi untuk menunjukkan bahwasannya dikatakan manusia karena memiliki sikap-sikap yang tidak menunjukkan kepada kebuasan, kesadisan, dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala bayyana lana al-hikmah min khalqihi thaqalain. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang hikmah penciptaan dua makhluk ini, yaitu al-jin wal-ins. Wahya annahu innama khalqihi, innama khalquhum li syai'in wahid, wa huwa al-ibadah. Dan sesungguhnya penciptaan mereka untuk sesuatu yang satu, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Penciptaan manusia adalah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Liya'budun ay liwahidun, yaitu dalam rangka untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan penciptaan manusia. Maka seiring dengan penciptaan manusia, hikmah diciptakannya manusia dan jin ini, maka tidak ada lain, manusia harus menegakkan ibadah. Peribadahan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lantas kemudian hidupnya digunakan untuk sesuatu yang di luar dari itu semua. Maka kita akan dapati, misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu kemudian Yahudikah, Nasranikah, atau Majusi sebagai penyembah api. Maka di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, artinya anak yang lahir itu membawa tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fitrahnya dalam keadaan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nalurinya manusia, tabiatnya manusia senantiasa merujuk kepada Al-Khaliq, kepada Yang Maha Mencipta. Ya. Terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan, penyelewengan, ini semua adalah karena pengaruh syaitan. Syaitan memperdayakan manusia untuk kemudian dia menyeleweng dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan tentunya berbagai macam beragam cara ia tempuh dalam rangka untuk menggelincirkan Bani Adam ini, yaitu manusia. Sehingga manusia lupa atau bahkan jahil dengan tujuan ia diciptakan ke muka bumi ini. Sehingga kemudian manusia lalai kepada Rabbnya. Sehingga manusia kemudian lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Maka syaitan terus menguntit Bani Adam, manusia dalam rangka untuk menjadikan mereka tergelincir dan menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, inilah yang harus kita waspadai. Kita memahami apa sebenarnya tujuan diciptakannya diri kita di atas muka bumi ini. Dan sebagaimana dijelaskan tadi, hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk peribadahan. Namun yaitu tadi, syaitan terus menggoda kita, menggoda manusia. Sholat kita yang semestinya ditujukan kepada Allah, ditujukan hanya untuk Allah, tapi syaitan datang menggelitik hati manusia, untuk kemudian yang tadinya diniatkan ibadah, menunaikan sholat itu dalam rangka beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, tapi setan menggelincirkan manusia, kemudian menjadikan niat pada diri manusia itu berubah. Yang tadinya ikhlas, hanya semata-mata mengharap wajah Allah, kemudian berubah. Tidak hanya dalam sholat, dalam amal-amal yang lainnya demikian pula. Dalam aktivitas-aktivitas lainnya juga demikian. Sehingga yang ia niatkan untuk melakukan satu bentuk kegiatan yang semestinya dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, karena wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergeser niat tersebut. Entah karena ingin dilihat oleh orang lain, entah kemudian ingin dipuji oleh orang lain, sehingga kemudian aktivitas itu jadi bergeser. Entah karena perasaan gak enak sama orang lain. Bermacam-macam syaitan, bermacam-macam cara setan mengganggu manusia. Sehingga kemudian apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah tidak lagi di atas landasan keikhlasan. Padahal apa? Hidup manusia, diciptakannya manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Segala aktivitas ditujukan kepada Allah. Segenap aktivitas ditujukan kepada Allah. Tapi kenyataannya banyak manusia yang kemudian tergelincir, yang tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya, justru ia menjadikan pangkatnya sebagai ilahnya, dunianya sebagai ilahnya, sesembahannya, hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya. Dan lain sebagainya. Ini bentuk pengilahan-pengilahan yang akhirnya menjadikan manusia mengalihkan orientasi tujuan hidup dirinya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Rabb semesta alam. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dengan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan apapun, mengerjakan apapun, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun itu tadi, manusia tidak akan pernah merasa aman, digoda, dibujuk oleh setan. Itu harus kita ketahui. Kita harus tetap waspada. Kita harus tetap senantiasa berhati-hati di dalam hidup ini. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan satu amal, yang amal itu keluar dari tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amal itu akan hancur. Seseorang menuntut ilmu, ilmu syar'i, sebuah amalan yang mulia, namun niatnya tidak ikhlas karena Allah, tidak dalam rangka untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terbetik riya di dalam dirinya, ingin populer, ingin disebut begini dan begitu. Ada hal-hal masuk ke dalam dirinya sehingga kemudian tumbuh riya di dalam dirinya. Maka ini adalah upaya syaitan untuk kemudian menjerumuskan manusia dari tujuan hidupnya, yang tujuan hidup itu adalah semata-mata beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena riya, otomatis amalnya tidak ikhlas. Karena riya, berarti dia telah mensyarikatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lain, telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Dan jika engkau melakukan kesyirikan, jika engkau berbuat syirik, La yahbatanna amaluka, maka akan sirna, gugur semua amalan dirimu. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini baru satu sebab. Maka karena itu, kita harus mengetahui kemana arah tujuan kita diciptakan. Tidak ada lain untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar menuntut ilmu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kita mencari nafkah, karena mencari nafkah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mencari nafkah pun adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh aktivitas ketaatan lainnya kita niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan jin dan manusia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, ini menunjukkan bahwasannya ibadah adalah merupakan asal, pokok dari tujuan. Dan karena itulah, dari tujuan hidup manusia, dan karena itulah tauhid itu pun disebut sebagai al-asal wal-asas, sebagai bentuk pokok, fondasi untuk amal seseorang. At-tauhid dikatakan sebagai al-asal, sebagai fondasi. Rumah tanpa ada fondasi, maka dinding-dinding yang didirikan tidak akan kokoh dan akan hancur. Rumah tanpa fondasi, atap yang kita naikkan tidak akan bisa tegak dan tetap di atas, maka akan jatuh, runtuh, karena fondasi tidak kuat. Demikian juga seseorang yang asasnya rusak, maka ibadah yang dibangun di atas asas yang rusak ini, maka akan hancur. Akhlak yang dibangun di atas asas yang rusak, demikian juga akan hancur. Maka dengan prinsip yang demikian ini, kita akan melihat kalaupun ada orang kafir, akhlaknya bagus, perilakunya halus, lembut, tetap kita katakan tidak ada artinya apa-apa. Kenapa demikian? Karena asasnya sudah salah, asasnya sudah batil. Sehingga bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, tidak akan tertipu dengan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Kenapa demikian? Karena fondasi amalan yang ia lakukan, fondasi amalnya itu sudah rusak, sudah hancur. Maka yang demikian itu tidak akan menjadikan kita tertipu, tidak akan kemudian kita terheran-heran dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang akan tinggal di dalam jahannam, neraka jahannam, yang mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat makhluk. Sehingga orang-orang yang beriman tidak akan tertipu dengan manuver-manuver orang-orang kafir, dengan perilaku-perilaku mereka yang nampaknya menunjukkan kebaikan. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memiliki fondasi amal yang rusak, tidak berguna amal-amal yang mereka lakukan, walaupun amal-amal itu menurut manusia adalah amal-amal kebaikan. Tetapi yang demikian itu tidak akan menipu, tidak akan menipu orang-orang yang beriman. Kemudian hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Laisatil hikmah min khalqihim naf'allah." Hikmah penciptaan jin dan manusia itu bukanlah dalam rangka untuk bisa memberi manfaat kepada Allah, bukan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu, tidak butuh kepada ibadah hamba-hambanya. Qala jalla wa ala ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Tiadalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari mereka rezeki, dan tiada pula Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari mereka makanan. Allah tidak membutuhkan ibadah hamba-hambanya. Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza fihi bayanu anna Allah jalla wa ala laisa bihajatin ila ibadatihim wa innama humul muhtajuna ila ibadatillah. Di dalam ayat ini menjelaskan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak memerlukan kepada ibadah mereka, dan sesungguhnya merekalah yang membutuhkan kepada peribadahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyuta'imu. Allah tidak memerlukan ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah tidak memerlukan yang demikian ini. Tetapi justru hamba-hambanya lah yang membutuhkan terhadap peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hambanya yang membutuhkan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ia beribadah, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya yang taat. Karena dengan ibadah yang ditunaikan oleh hamba-hambanya tersebut, maka Allah akan melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Di antara kebaikan tersebut, dihapuskannya dosa-dosa, diangkat derajatnya, diberi keselamatan, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka diciptakannya manusia adalah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah akan membahayakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tidaklah akan membawa bahaya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tidaklah akan memberikan kemanfaatan atas ketaatan seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketaatan itu, manakala dilakukan oleh seorang hamba, maka manfaat dari ketaatan seorang hamba tersebut akan kembali kepada dirinya. Dan demikian juga kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka kemaksiatan itu akan membahayakan bagi dirinya pula. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari kalian. Tidak berpengaruh apapun terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya baik buruknya seorang hamba adalah kembali kepada dirinya. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. An i'budullaha, yang rasul tersebut bertugas untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan, an i'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan hendaklah jauhi at-taghut. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini mengabarkan bahwasannya dia Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada setiap umat, yaitu seorang rasul. Wal ummah, adapun yang dimaksud dengan al ummatu, al jamaah, wal jailu, wa ta'ifatu minan nas, yaitu sekelompok atau generasi atau kumpulan dari manusia, sekumpulan manusia. Wa fi kulli ummatin rasulan, yang dimaksud dengan ar-rasul huwa man uhiya ilaihi bisyar'i wa umiru bitablighi, yaitu seseorang yang diwahyukan kepadanya syariat, wa umira bitablighihi, dan ia diperintah untuk menyampaikannya. War rusul katsirun, adapun para rasul Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak. Minhum man sammallah jalla wa ala lana fil Qur'an, wa minhum man lam yusamma lana, man lam yusammil lana. Sebahagian dari mereka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran, dan sebahagian mereka tidak dicantumkan penyebutan namanya di dalam Al-Quran. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-164, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Dan rasul kami telah menceritakannya kepada engkau tentang mereka sebelumnya, dan ada pula rasul yang tidak kami ceritakan keadaan mereka kepada engkau. Artinya ada rasul yang memang telah disebutkan di dalam Al-Quran, ada pula rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun demikian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ. Dan kita beriman kepada seluruh Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dari awal hingga akhirnya, baik yang disebutkan namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ataupun yang namanya tidak disebutkan. Dan beriman kepada para rasul ini termasuk salah satu dari rukun-rukun iman yang 6, sehingga wajib bagi kita untuk mengimani para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan salah satu bentuk rahmah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dengan diutusnya para Rasul, Allah memperlihatkan betapa Dia Maha Kasih Sayang kepada hamba-hambanya. Melalui para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, hamba-hambanya dibimbing agar selamat ketika hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Melalui Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, hamba-hambanya diberi penjelasan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya dengan diutusnya seorang Rasul kepada hamba-hambanya tersebut. Karena diutus seorang Rasul kepada satu kaum, kepada satu umat, bukanlah dalam rangka untuk mengajari manusia bagaimana bertani, bagaimana membuat produk ataupun cara bercocok tanam yang lainnya. Bukan dalam rangka itu. Bukan mengajari manusia untuk makan, minum. Tetapi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengajari manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara-cara yang dibenarkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga peribadahan, ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah, bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutus para Rasul ke muka bumi ini. Kalau kita mempelajari kehidupan kita di masyarakat, kita lihat tabiatnya manusia, dia meyakini, dia merasa takut, dia meyakini ada sesuatu yang lebih besar, lebih berkuasa dari dirinya. Seorang manusia pun tumbuh rasa takut terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya ini. Tapi manakala rasa takutnya ini tidak dibimbing, manakala keyakinan pada dirinya bahwasanya ada sesuatu yang maha kuasa, yang maha besar, tidak dibimbing, maka ia akan mencari-cari sesuatu yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha kuasa ini. dia akan mencari-cari. Maka dengan pikirannya manusia akan menentukan, oh yang maha besar ini Dewi Sri, yang maha kuasa ini Dewi Sri. Kan begitu. Karena tidak dibimbing. Dia berjalan dengan akal pikirannya yang lemah itu. Sehingga kemudian ia terjatuh kepada kesyirikan. Menentukan sesuatu yang maha besar, sesuatu yang maha kuasa dengan akalnya. Tidak dibimbing. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul untuk mengabarkan kepada manusia bahwasannya yang maha kuasa, yang maha besar, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya, bukan Dewi Sri, bukan Nyi Roro Kidul, bukan yang lain-lainnya. Timbulnya kesyirikan karena tidak mengikuti bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Di lingkungan petani akhirnya melakukan kesyirikan dengan meyakini Dewi Sri sebagai yang memberikan apa? Keberhasilan panen. Di dunia nelayan maka dilakukan upacara-upacara, entah itu larung laut atau sesaji dan lain sebagainya yang dilemparkan ke laut dalam rangka untuk apa? Supaya yang menghuni laut itu tidak menimbulkan kemadharatan, tidak kemudian menimbulkan bahaya bagi mereka, bahkan mereka berharap yang menghuni pantai tersebut bisa memberikan rezeki. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Kenapa terjatuh kesyirikan? Karena tidak mengikuti tuntunan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga mereka berjalan dengan akal pikiran dan hawa nafsunya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, ani'budullaha, yaitu para rasul menyerukan beribadahlah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ani'budullaha hada amru. Bentuk ani'budullaha ini adalah bentuk perintah. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, wa hadza amrun, dan ini pun merupakan perintah. Bi makna annahi, maknanya adalah larangan. Maka hendaklah mereka kalian menjauhi at-taghut. At-taghut ma'khudun min at-tughyan, diambil dari kata at-tughyan, yaitu segala sesuatu yang melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas. At-taghut yutlaku wa yuradu bihi as-syaitan. dimutlakkan dan dimaksudkan kepadanya. Yang dimaksud dengan at-taghut yaitu as-syaitan. Wa huwa ra'sut tawaghit la'nahullahu alaih. La'nahullah wa yutlaqu wa yuradu bihi as-sahir wal kahin. Dan ia merupakan pimpinan daripada taghut-taghut. Semoga Allah melaknatnya. Dan taghut ini pun bisa juga dimutlakkan artinya kepada as-sahir, tukang sihir, ataupun kepada dukun, atau wal hakim bi ghairi ma anzalallah, atau kepada hakim yang tidak berhukum kepada apa yang Allah turunkan, kepada apa yang telah Allah turunkan. Ini adalah taghut. Bisa artinya syaitan, bisa artinya yang syaitan ini adalah merupakan pimpinan daripada taghut-taghut lainnya. Bisa taghut itu diartikan tukang sihir, bisa diartikan taghut itu dukun, atau hakim yang tidak menentukan keputusan dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Wal muradu bitaghut huna kullu ma ubida min dunillahi minal asnam wal awthan wal kubur wal adraha wa ghairu dhalik. Yang dimaksud dengan taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, bisa dalam bentuk al-asnam, berhala-berhala, al-awthan, al-asnam, al-awthan lebih umum, berhala yang bersifat lebih umum. Kalau al-asnam mungkin patung, itu pun berhala. Tetapi al-awthan berhala yang sifatnya lebih umum. Bisa dalam bentuk kuburan, makam, atau yang selainnya. Inilah yang dimaksud at-taghut. Wajtanibu taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Jauhi segala bentuk peribadahan kepada selain Allah, baik itu kepada berhala, patung, kuburan, atau yang lainnya. Dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari penyembahan kepada al-asnam. Waznubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada al-asnam, berhala-berhala, patung-patung. Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini merupakan doa orang tua yang ingin menyelamatkan anak keturunan dan dirinya dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang memperjuangkan, mendakwahkan tentang tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, hingga perjuangannya pun senantiasa untuk menegakkan agama tauhid. Ia berselisih dengan orang tuanya pun karena tauhid. Berbeda pandangan dalam masalah tauhid. Orang tuanya masih menyembah kepada selain Allah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendakwahinya sehingga terjadi pertentangan antara keduanya. Semuanya karena tauhid. Maka di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, dan di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk menjauhi taghut. Maka kita perhatikan bentuk kalimat ini, an'budullaha wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut adalah bentuk penafian bahwasannya seorang hamba dilarang untuk melakukan penyembahan-penyembahan kepada taghut dan harus menjauhinya. Dan kemudian an'budullaha merupakan bentuk al-isbat, penetapan bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang patut untuk disembah. Maka di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu taghut, terkandung an-nafyu wal-isbat, bentuk peniadaan dan bentuk penetapan. Yang ditiadakan adalah segala bentuk penyembahan kepada taghut, dan yang ditetapkan penyembahan itu hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin kita cukup kita skorsing dulu pembahasan ini. Kasihan bapak-bapak yang sepuh ini sudah micit-micit lututnya. Iya. Yang muda-muda belum merasakan. Yang muda-muda belum merasakan. Ya. Sebab ada kejadian taklim panjang 2 jam lebih mungkin. Nah, yang tua ini kan namanya taklim ya, ingin saja mendengarkan. Ini sekedar ini. Nah, terus karena namanya kaki kan ditekuk terus. Nah, elastisitas otot jaringan yang sudah sepuh dengan yang masih muda kan tentu berbeda. Nah, ini ketika bangkit berdiri itu langsung ya, mungkin karena kaget atau bagaimana sehingga kemudian beberapa hari kemudian bengkak. Ini ya orang tua karena kan ditekuk terus. Nah, ini tentu berbeda. Tadi saya sudah lihat ada di antaranya yang sudah micit-micit lututnya. Jadi saya teringat dengan kejadian. Itu kejadian di pengajian umum, bukan pengajian salafiyin, tapi seorang ibu sampai akhirnya dia harus terus terapi lututnya itu. Kenapa? Nah, itu pengajiannya lama sekali. Ketika kakinya itu kan ditekuk terus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita skorsing dulu ya, untuk jeda waktu. Kita skorsing dulu barang 1/4 jam atau lebih sedikit kalau bapak-bapak enggak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.